إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَسَّةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بَارَكَاللَّهُ فِيكُمْ. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaAllah dari kitab Tauhid dalam bab Maja'a fil istisqa bil anwa. وَفِيهِ قَالَ بَعْدُهُمْ, berkata sebagian mereka, laqad sadaqa nau kada wa kada, fa anzalallahu hadhil ayati. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, tapi maknanya, secara maknanya, wa fihi, dan di dalam maknanya adalah qala ba'duhum, sebagian orang berkata, sebagian orang berkata, laqad sadaqana wa kada wa kada, sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan hadhil ayati, ayat-ayat ini, yakni surat Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82. Al-Waqi'ah 75 sampai 82. Ketika muncul ucapan telah benar bintang ini dan bintang itu, sebagian mengatakan benar turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka Allah turunkan atas ucapan ini, fala uqsimu, pada ayat surat Al-Waqi'ah 75. Fala uqsimu bima waqi'in nujumi, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Fala uqsimu, pada kalimat fala uqsimu ini ada ikhtalafa fi la, para ulama berbeda pendapat tentang makna huruf la. Huruf la di situ, fala, ada tiga tafsiran. Pada kalimat huruf la di situ ada tiga tafsiran. Ada tiga kaul. Yang pertama, fala di situ artinya adalah nafiyatun, maka tidaklah, sehingga wal manfi mahdhuf, dan yang dibuang itu mahdhuf, yang ditiadakan itu kalimatnya terbuang. Wa taqdir, dan diperkirakan fala sihhata, maka tidaklah benar. Begitu. Lima taz'umun, dengan apa yang mereka sangka. Min annal Qur'ana kazib au sihrun au syi'run au kahanah. Maka tidaklah benar bahwasanya apa yang mereka sangka Quran itu isinya dusta, atau Quran itu sihir, atau Quran itu syair, bait syair. Maka tidaklah benar kalau Quran itu adalah kahana, ucapan para dukun. Ini makna yang pertama. Maka tidaklah benar dengan apa yang mereka sangka. Uqsimu, saya bersumpah. Bimawaki'in nujum, dengan tempat-tempatnya para bintang. Innahu la Qur'anun kerim, sesungguhnya Al-Quran adalah Al-Kerim, kitab yang mulia. Bukan si'ir, bukan ucapan dukun, bukan ucapan dusta, tapi innahu la Qur'anun kerim. Itu tafsir pertama. La di situ adalah mengandung makna nafiyah. Maka tidaklah, tidaklah benar apa yang mereka sangka. Ya, ini orang musyrikin. Karena orang musyrikin menyangka kalau Quran itu ucapannya para dukun. Barakallahu fikum. Maka bukan ucapan para dukun, bukan ucapan barakallahu fikum dari tukang-tukang sihir, tapi Quran itu adalah, akan disebutkan di sini, innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilu min rabbil alamin. Ini makna yang pertama. Barakallahu fiik. Maka fa uqsimu ala ala qatalaha. Jika kalimat la uqla di situ, kalimat la di situ, fa uqsimu la, la alaqah laha, tidak ada hubungannya. Kalimat yang itlaqah berdiri sendiri. Wa hadza lahu ba'dul wajh. Dan ini memiliki beberapa sisi. Tafsir yang kedua, fala. La di situ inna al-manfiya al-qasam. Maka huruf la yang nafiyah tadi adalah sumpah. Maka demi. Maka demi Allah, maka demi yang aku bersumpah dengan tempat-tempatnya bintang. Mawaqi'in nujum. Sehingga kalimat la di sini, di situ fahiya dakhilatun ala uqsimu. La di situ masuk pada makna saya bersumpah. Maka demi yang saya bersumpah. Ini makna yang kedua. Ay la uqsimu wa lan uqsim ala annal Qur'an Qur'anun karim. Saya tidak pasti akan bersumpah. Tidak akan bersumpah dan pasti saya akan bersumpah bahwa Qur'an itu Qur'anun karim. Qur'an bacaan yang mulia. Li'annal amra abyan, karena urusannya di situ sudah jelas. Min ayyah taja ila qasam, tidak dibutuhkan adanya sumpah. Namun hada dha'ifun jidda, makna seperti ini lemah. Makna yang kedua lemah, kata Syekh. Wakila innal litanbih, yang ketiga la di situ fala adalah litanbih. Apa tanbih? Sebagai peringatan. Tanbih. Maka Allah Ta'ala mengingatkan. Ketahuilah. Maka ingat, ketahuilah. Perhatikanlah. Yang saya bersumpah. Begitu. Wal jumlah ba'daha musbatatun. Dan jumlah setelahnya isbat. Saya bersumpah. Li'anallah dimana intabih. Pala di situ maknanya maka perhatikanlah yang saya akan bersumpah. Dengan apa Allah bersumpah? Mawaqi'an nujum, tempat para bintang-bintang terbit. Karena Quran itu Allah sebutkan innahu laqur'anun karim. Quran itu kalimat kalamullah karim yang mulia. Itu makna yang ketiga. Maka wahada huwa sahih. Maka yang ketiga ini yang sahih. Barakallah. Maka yang ketiga ini kata Syekh wahada huwa sahihu. Fa'inkila. Nah sekarang kalau makna yang ketiga itu yang sahih, kalau ditanyakan fa'inkil. Mal fa'idah min iksam subhanahu. Apa faidahnya Allah Azza wa Jalla min iqsamihi, bersumpah dengannya? Ma'annahu sadiq, padahal Quran itu benar dari sisi Allah. Fala qasam, bila qasam, tanpa ada sumpah pun Quran itu sudah benar dari sisi Allah. Hakada. Jadi tidak perlu ragu. Tidak boleh ragu kalau Quran itu ucapan dusta, tidak boleh. Benar semuanya. Sehingga kata Ali bin Abi Thalib, "Man kafara harfan min kitabillah." Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, fahuwa kafir, yaitu kafir. Satu huruf saja. Ini prinsip dakwah yang diyakini oleh para sahabat. Kalau demikian Quran itu benar, bukan dusta, bukan dongeng, bukan ucapan tukang sihir. Sehingga siapa yang berbicara dengan Quran, dalil yang sahih, maka wajib diikuti. Kalau Quran yang berbicara, yang disampaikan oleh seorang sekalipun dari anak kita, dengarkan. Dibacakan saja suruh didengerin. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitulah. Kalau dibacakan Quran, dengarkan, diam. Dengarkan, diam. Dengarkan dan diam. La'allakum turhamun. Pasti kalian akan mendapatkan rahmahnya Allah. Majlis Quran. Dibacakan Quran, ilmu yang hak. Tidak ada dusta padanya. Maka Allah, apa fungsinya Allah Ta'ala bersumpah padahal itu sudah jelas benar? Li'anna al-qasama in kana liqaumin yu'minuna bihi wa yusaddiquna kalamah fala hajata ilaih. Sebab pada asalnya bersumpah kalau itu untuk orang yang beriman, orang yang membenarkan ucapan Quran itu kalamnya Allah, pada asalnya fala hajata ilaih, tidak ada hajatnya. Wa in kana al-qaum la yu'minuna bi fala faidata minhu. Dan sekalipun kaum itu tidak mau beriman, itu juga tidak ada faidahnya. Seperti Allah katakan, wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayah ma tabi'u kiblatak. Seandainya Muhammad, engkau datangkan kepada utul kitab Yahudi dan Nasoro, bikulli ayatin, didatangkan dengan seluruh ayat, didatangkan kepada mereka dari alif, dari al-fatihah sampai akhir Al-Quran, matabi'u kiblatak, mereka itu tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Apa kiblatnya? Ayat ini ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk fawalli wajhak syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram ketika sholat. Jangan pedulikan ucapan orang-orang. Yahud, Nasoro. Karena sebelumnya umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu Allah perintahkan untuk menghadap ke Masjidil Haram. ucapan orang-orang Yahud, Nasara, macam-macam. Jangan ikuti omongan mereka. Demikianlah, sekalipun mereka dibawakan setiap ayat, tidak mau mengikuti arahmu. Mereka akan mengikuti ibadahnya mereka sendiri. Barakallahu fiik. Karena mereka tidak mengikuti dalil. Yang mereka ikuti adalah hawa. Hawa bukan kebenaran kitab mereka. Kitab mereka tidak mengajarkan seperti itu. Mereka diperintahkan untuk menghargai darah manusia. Bukan malah mereka haus terhadap darah manusia, kaum muslimin. Barakallahu fiik. Maka ujib, maka dijawab di sini, apa faedahnya? Didatangkan adanya sumpah oleh Allah. Maka dijawab oleh Syekh, faedahnya ada 5 sisi. Faedah didatangkan adanya sumpah, walaupun Quran itu benar, bukan ucapan dusta. Sehingga kalau ada seorang berbicara dengan Quran, itu benar. Jangan didustakan. Harus mengikutinya. Barakallahu fiik. Kalau Quran itu disampaikan dan benar maknanya, tafsirnya, sesuai dengan muradillah, ikuti. Karena itu kata Imam Al-Barbahari, Al-Islam ja'a min kibalillah. Islam itu datang dari sisi Allah. Wa ilmuhu indallahi wa rasulih. Ilmunya ada di sisi Allah dan Rasulnya. Ilmunya ada di sisi Allah dan Rasul. Bukan di sisi kita. Sehingga ketika menafsirkan ayat dan hadis, harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan hawa kita. Bukan hawa nafsu kita. Sebab kalau hawa nafsu masuk, akan binasa diri kita. Harus lurus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau yang sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, ikuti. Dan itu bukan ucapan dusta. Jangan barakallahu fikum lalu dianggap itu ucapan dusta. Ini sama saja menuduh Allah tidak jujur. Kalau itu kalamullah benar, kita ikuti. Quran sesuai pada setiap zaman, tempat. Sesuai dengan zaman, kapanpun, dan tempat manapun. Jika ada orang, wah itu cocoknya hanya dibaca zaman unta. Sekarang sudah zaman mobil. Tidak pas dibacakan saat ini. Sehingga ada yang mengatakan, wah itu racun itu. Na'udzubillah. Quran dianggap racun katanya. Ini pelecehan terhadap Al-Quran. Penghinaan terhadap Al-Quran. Barakallahu fiik. Maka kita harus membenarkan. Al-Quran kalamullah itu benar dari sisi Allah. Quranun kerim. Nah, faidah dibawakan sumpah fala uqsimu. Dibawakan di sini Allah bersumpah min wujuh. Ada 5 sisi. Yang pertama, dibawakan sumpah di sini, Allah Azza wa Jalla menyebutkan sumpah di sini tentang benarnya Quran, anna hadza uslubun arabiyyun, bahwa ini adalah uslub, metode, sistem bahasa Arab, metode bahasa Arab, lita'kidil asya'i bil qasam, untuk menguatkan sesuatu itu dengan apa? Sumpah. Untuk menguatkan sesuatu itu dengan sumpah. Barakallahu fiik. Untuk menguatkan sesuatu, maka menurut uslub Arabi diiringi sumpah. Wa in kanat ma'lumatun indal jami', walaupun perkara tersebut ma'lumah, sesuatu yang diketahui oleh banyak orang. Au kanat munkiratun indal mukhatib, atau dibawakan sumpah sebagai uslub untuk menguatkan kalimat atau untuk menguatkan bagi orang yang mengingkari. Orang yang diajak bicara yang dia mungkirah, mengingkari. Begitu. Orang yang mengingkari apa yang disampaikan supaya menerima, iringi sumpah. Wallahi. Dia akan percaya. Wal-Quranu nazala bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran itu turun. Kalimat turun berarti dari atas. Wa hadha syahid, bahwa Allah itu ulu, tinggi. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang nyata, yang fasih, arabiyyin mubin. Jadi barakallahu fikum, disebutkan qasam tadi uslub Arabi. Dan ini untuk takkid atau untuk mengingkari. Orang yang mengingkari, orang diajak bicara itu mengingkari apa yang diucapkan. Maka dipakailah sumpah. Iya. Quran itu perkara yang sudah jelas dari sisi Allah. Maklum. Tapi masih ada orang yang tidak percaya. Masih ada orang yang tidak percaya itu bikinannya Muhammad. Barakallahu fiik. Dalam kondisi Nabi kita Muhammad SAW, Nabiyun umiyun, Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Masih ada orang yang menuduh. Kalau Nabi seorang sastrawan, kuliahan apa begitu, wah ini bisa bikin syair. Ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana Anda menuduh dia yang bikin Quran? Sungguh kejahilan. Barakallahu fiik. Maka digunakanlah qasam. Fala uqsim bimawaqi'in nujum. Barakallahu fiikum. Yang kedua, sisi yang kedua, annal mu'mina yazdadu yaqinan min dalik. Yang kedua, disebutkan sumpah. Quran itu adalah Quranun Karim. Quran itu karim, kalimat karim yang mulia. Allah bersumpah. Ini fungsi yang kedua, sisi yang kedua, bahwa al-mu'min yazdadu yaqina. Seorang mu'min semakin bertambah keyakinannya. Benar, Quran itu kalamullah. Itu. Wala mani' min ziyadatil mu'akkadat. Tidak menghalangi, tidak ada penghalang dari tambahan penguat. Orang mukmin sudah percaya benar itu Quran kalamullah. Tapi tidak berarti menghalangi ada sesuatu tambahan penguat keimanan. Supaya iman tambah kuat. Allati tazidu fi yaqinil 'abdi, yang bisa menambah keyakinan hamba. Contoh Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ketika Ibrahim berkata, itqala Ibrahim, Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku. Apa itu? Kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Lihat. Wahai Rabbku, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang mau tak sudah mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan? Awalam tu'min, ya, Ibrahim sudah percaya, mukmin. Tetapi Nabiullah Ibrahim memohon kepada Allah supaya diperlihatkan. Apa tujuannya? Supaya liyatma'inna qalbi, supaya menjadi tenang, tuma'ninah hatiku. Hanya disuruh mengambil burung. Burung dipotong-potong, taruh bukit sana, bukit sana, bukit sana, bukit sana. Panggil. Ya'tika sa'ya. Datang. Burung yang tadi dipotong-potong, ditaruh di sekian banyak tempat, panggil. Datang burung itu. Ya'tika sa'ya. Begitulah Ibrahim tambah mantep. Allah Azza wa Jal yang menghidupkan dan mematikan. Di sini dibawakan al-qasam, sumpah, sama menambah kemantapan iman supaya orang itu semakin yakin. Quran itu kalamullah. Quran itu adalah Quranun Karim. Quran yang mulia. Banyak kebaikannya. Namanya Karim. Anda mau membaca Al-Quran, wudu dulu. Menghargai. Itu lebih bagus, wudu dulu. Menghargai. Betapa sucinya kitabullah ini. Kitab suci, kata orang. Benar-benar. Yang namanya suci, benar-benar diagungkan. Bukan dilecehkan. Barakallahu fikum. Bukan dilecehkan isinya. Bukan dilecehkan orang yang mengamalkannya. Barakallahu fik. Menghina orang yang mukmin, yang mengikuti Quran. Ini perbuatan-perbuatan mereka. Orang yang tidak beriman. Barakallahu fik. Yang ketiga. Anallaha yuqsimu bi umurin azimah. Dalatun ala kamali kudratihi wa 'azamatihi wa 'ilmihi, bahwa Allah Ta'ala, yang ketiga, sisi yang ketiga, Allah Ta'ala bersumpah bi umurin azimah, dengan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang besar, dalatun ala kamali kudratih, yang menunjukkan atas kamali kudratih, kesempurnaan kemampuan Allah, wa'azamatihi, keagungannya, dan ilmihi, ilmunya. Iya. Sehingga Allah bersumpah bima waqi'in nujum, tempat terbitnya bintang. Itu tempat yang besar. Bintang yang jumlahnya sekian banyak, tidak terhitung berapa, kalau kita menghitungnya tidak mampu menyebutkannya, sekian banyak makhluknya Allah itu. Ini menunjukkan kebesaran penciptanya. Coba satu bintang jatuh, ini bisa menjadikan kehancuran. Ini ribuan di atas langit tanpa tiang. Untuk melihat langit tanpa tiang. Tarawunaha bi ghairi amadin. Tarawunaha, langit tanpa tiang kamu lihat itu. Di situ ada bintang. Terbit, kadang tenggelam. Bagaimana cara menerbitkannya, cara menenggelamkannya? Seperti apa itu? Kita tidak mampu untuk melakukannya. Yang bisa melakukannya hanya Allah Azza wa Jal. Maka Allah bersumpah, fala uqsim bima waqi'in nujum. Barakallahu. Sehingga Allah bersumpah di sini untuk menunjukkan perkara yang agung, yang menunjukkan kesempurnaan kemampuan, keagungan dan ilmunya. Faka'annahu yuqimu fi hadzal muqsim bihil barahin ala sihhati ma uqsimu alaihi biwasitati idami ma uqsima bihi. Maka seolah di sini, faka'anna, maka seolah di sini, yuqimu fi hadzal muqsim, ditegakkan dalam sumpah yang Allah jadikan pada barahin sebagai bukti. Allah bersumpah dengan terbitnya bintang, tempat terbitnya bintang, sebagai bukti ala sihah, tentang benarnya ma uqsim alaih, apa yang akan dia jadikan sebagai perkara yang akan bersumpah dengannya. Apa itu? Quran. Quran itu benar. Buktinya apa? Lihat itu tempat terbitnya bintang. Kamu lihat bintang terbit tenggelam. Siapa yang bisa menenggelamkan dan menerbitkannya? Siapa itu? Allah. Quran itu adalah dari sisi Allah. Kok bisa dari sisi Allah? Iya, itu adalah kalamullah yang maha agung. Kalau itu barakallahu fikum biwasitati idhami, dengan besar perantara keagungan apa yang Allah bersumpah dengannya, itu tadi mawaqi'ul wujud. Maka Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar. Allah bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan apa yang dijadikan sebagai sumpah perkara yang besar. Wal asr. Apa wal asr? Demi waktu asar. Ada apa waktu asar? Man sholla fardain dakhala jannah. Siapa yang sholat subuh, sholat asar masuk surga. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka kerugian bagi dia dunianya. Barakallah. Perkara besar. Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Dan sekian banyak Allah bersumpah menggunakan makhluknya. Yang keempat, rabi' at-tanwih bihalil muqsim bihi, sebagai tanwihu. Tanwih artinya peringatan, tadzkir, sebagai peringatan. Bihali al-muqsim bihi, dengan sesuatu yang Allah jadikan itu untuk bersumpah, atau sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Sebagai tanwih, peringatan, dengan keadaan al-muqsim bihi, yang dia bersumpah dengannya. Li'annahu la yuqsimu illa bisya'in azim, sebab Allah tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Ya. Sesuatu yang agung. Tayyib. Li'annahu wahadani al-wajhani la yu'adani ila tasdikil khabar bal ila zikril ayat. Dan dua perkara ini tidaklah kembali kepada tasdikil khabar, bahkan kembali kepada zikrul ayat, peringatan ayat. Allati aqsama biha tanwiha lahu wa tanbihan ala azamatihi, sebagai peringatan atas keagungan apa yang Allah jadikan untuk bersumpah. Yang kelima, sisi yang kelima kata Syekh adalah al-ihtimam bil muqsim alaih. Perhatian. Sebagai ihtimam, perhatian bil muqsim alaih, dengan perkara yang Allah bersumpah dengannya. Apa itu? Quran Karim adalah, Al-Quran itu adalah Al-Karim dari sisi Allah. Allah bersumpah dengan perhatian dengan sesuatu yang dia akan bersumpah dengannya. Wa innahu jadirun bil inayah wal isbat. Dan ini yang pantas untuk ditetapkan, bahwa Quran itu adalah Karim, kalimat yang mulia, kalamullah adalah kitab yang mulia dan benar adanya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. dan telah sempurna kalimatu rabbik, kalimat-kalimat Rabbmu Al-Quran. Sidqan, Quran itu sidqa. Apa sidqa? Benar. Kata Ibnu Katsir, sidqan fil khobar. Quran itu benar beritanya. Semua berita dalam Quran benar. Yang sudah terjadi, yang akan terjadi, semuanya benar. Allah bercerita tentang kiamat. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa-madroka mal-Qari'ah, yawma yakunu nas, kal-farashil mabsus. Pada hari kiamat, manusia itu bertebaran, bertabrakan, satu sama lain. Seperti farosh, binatang malam yang keluar kalau lihat lampu itu. Laron. Watakunul jibal, gunung-gunung, kal-ihn, seperti kapas al-manfush kalau ditiup. Itu keadaan hari kiamat. Belum terjadi, tapi itu sudah benar beritanya. Ini Quran. Sidqan fil khabar. Akan datang nanti barakallahu fikum berita-berita yang lain yang kita harus percaya dengannya. Wa adla sidqan wa adla, adil, kata Ibnu Katsir, adlan fil ahkam, adil dalam hukum-hukumnya. Semua hukum-hukum keputusan Allah adil. Adil sesuai dengan jiwa manusia. Tidak ada yang mendolimi manusia. Tidak ada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Tidak pernah Rabbmu itu mendolimi seorang. Sampai pada pembagian waris. Kalau ada pembagian waris, laki dan perempuan dibedakan oleh Allah. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dapat dua bagian dari satu bagian untuk perempuan. Kata orang Jawa, segendong sepikulan. Maksudnya kalau perempuan dapat segendongan, kalau laki-laki dapat sepikul dua, perempuan satu. Laki-laki bisa dapat dua, perempuan dapat satu. Antum, tidak adil itu. Hukum Allah adla, adil. Tidak pernah dolim Allah. Ini yang harus diyakini. Sehingga perempuan jangan kemudian, wah kita terdolimi oleh Al-Quran. Lah. Quran sudah menempatkan hukum yang paling adil. Jangan protes. Jangan menghujat kalamullah. Orang mukmin tunduk, percaya benar segala keputusan Allah Azza wa Jalla. Karena itu yang difirmankan dalam surat Al-An'am. Jadi, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Maka sebagaimana Quran itu benar adanya, maka kita wajib mengikutinya. Barakallahu fikum. Insyaallah sampai di sini. Dan sebagai pengumuman kepada jamaah sekalian, taklim daurah seperti biasa pekan pertama di Masjid Agung Nur Sulaiman bersama beliau Ustaz Muhammad Afifuddin, dan juga pada hari Sabtu di Ma'had Ittiba'us Sunnah di Sumpyuh sama beliau juga insyaallah pada pekan pertama ini. Demikian pengumuman dari kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.